السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Sekecil apapun nikmat itu kita wajib syukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ikhwan fil din, jazakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Antum menuntut ilmu ini nikmat yang besar. Antum diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat yang besar. Maka nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat Sunnah itu wajib kita pelajari, bukan sekedar penisbatan diri bahwa saya Islam, saya mengikuti Sunnah, atau pakai spanduk Sunnah atau segala macam. Itu enggak ada manfaatnya. Tapi yang manfaat kita belajar. Belajar dan belajar nuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Gunakan kesempatan ini. Banyak orang-orang yang terhalang tidak nuntut ilmu, banyak, jutaan manusia. Antum bersyukur kepada Allah. Antum termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk nuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan ini untuk terus belajar dengan ikhlas karena Allah, dan terus belajar dengan niat untuk mengamalkan ilmu itu, dan terus belajar untuk memahami Islam yang benar, dan terus belajar untuk kita mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita Islam yang benar. Itu kewajiban kita. Jangan disibukkan yang lain. Kesibukan yang paling bermanfaat, kesibukan dengan ilmu. Dan itu yang dicontohkan oleh salafus saleh. Mereka enggak ada yang sibuk dengan yang lain, sibuknya dengan ilmu. Ilmu dan ilmu gitu. Enggak sibuk dengan berita, enggak sibuk dengan gosip, enggak sibuk seperti sekarang donasi, enggak ada itu. Sibuk dengan ilmu, ilmu dan ilmu, belajar. Antum lihat, antum sudah pernah baca, atau mungkin antum punya kitabnya, atau udah baca atau belum? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Lah mereka bisa seperti itu, nulis itu, ya belajar siang dan malam. Begitu juga para imam yang lainnya, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berapa ratus kitabnya, Al-Imam Nuqayyim, sibuk mereka dengan belajar. Apa mereka enggak ngurusin umat? Ngurusin umat. Yang paling perhatian kepada umat Islam adalah orang-orang yang belajar Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka punya perhatian, mereka punya kepedulian kepada umat. Orang yang paling peduli kepada umat ini adalah orang-orang yang berjuang, berjihad untuk menegakkan agama ini, belajar Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW. Peduli. Mereka peduli untuk apa? Mengajarkan Quran dan sunnah. Bukan peduli kemanusiaan, bukan peduli dengan uang. Antum mengajarkan orang sampai paham tentang la ilaha illallah, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana berwudu, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana sholat yang benar, lebih utama dari semuanya. Bukan uang, bukan. Kalau soal ada orang miskin, ada orang susah, itu merupakan apa? Ujian dari Allah. Allah uji mereka. Tapi kita jangan disibukkan dengan seperti itu. Semua sudah dikasih rezekinya oleh Allah. Yang bagian itu ada yang ngurus. Tapi bagian kita sebagai talibul ilm harus belajar dan belajar. Ini perlu diingatkan, banyak para ustaz juga yang sibuk dengan yang lain. Pelajar sibuk dengan yang lain. Sibukkan dengan ilmu. Antum baca Quran tiap hari. Antum baca kitab-kitab para ulama tiap hari. Antum baca buku-buku, tamatkan. Belajar dan belajar. Terus memberikan manfaat kepada siapa? Ya, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman-teman kita yang punya kedudukan, dia kepada orang-orang di bawahnya. Antum punya pegawai, antum harus ajarkan pegawai antum itu bagaimana Islam yang benar. Wajib antum ajarkan. Bukan sibuk dengan donasi, sekarang ada orang sakit sibuk, ada orang meninggal sibuk. Ini kebodohan, ketololan. Yang urus pasti ada, bukan gak ada, ada yang urus. Kita wajib bantu, tapi tidak seperti itu caranya. Secara pribadi kita bantu antum dengan uang antum sendiri untuk berjuang dengan agama ini. Bukan uang orang. Ini fitnah. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah apa? Harta. Jangan masuk di sini, fitnah. Yang Nabi khawatir kepada umatnya, dibuka ini pintu-pintu dunia ini. Itu yang Nabi khawatir. Nabi tidak pernah khawatir umatnya fakir. Nabi tidak pernah khawatir umatnya miskin. Tidak pernah khawatir Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha antum satad dunia alaikum kama busyatat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, aku enggak takut, aku enggak khawatir kalian fakir. Nabi enggak khawatir kalian fakir, miskin. Nabi enggak khawatir pada umatnya. Tapi yang aku khawatir, dibukakan pintu-pintu dunia atas kalian, kemudian kalian kejar-kejaran masa dunia, kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang seperti ini harus betul-betul kita ingat. Para sahabat hidupnya apa adanya, fakir. Lebih fakir dari kita sekarang ini para sahabat. Fakir luar biasa. Tapi mereka enggak pernah minta-minta. Enggak bersibuk dengan uang, tidak. Hidup mereka untuk ibadah mereka. Hidup mereka untuk ilmu, mereka hidup mereka untuk mendakwakan ilmu ini. Itu sibuk, itu kesibukan yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang kesibukan yang enggak ada manfaatnya, sama sekali enggak ada manfaat. Yang bisa jalankan oleh orang-orang umum, bahkan juga oleh orang-orang fasik, kok kita yang jalankan? Saya mau tanya kepada antum, ketika ada bencana, ada musibah, orang yang nolong itu ada gak orang-orang fasik? Ada. Ada gak orang-orang jahat? Ada. Orang-orang zolim? Ada. Biarkan mereka bantu. Kita sibuk dengan apa? Bagaimana mengajarkan mereka tentang Islam, mengajarkan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu tugas kita sebagai pelajar, sebagai talibul ilm. Tugas kita sebagai dai. bukan tugas kita sibuk dengan uang. Fitnah, fitnah. Dan umat kalau sibuk dengan uang pasti binasa, pasti itu. Nabi pernah megang dinar dan dirham. Inna hadza dinar wa dirham ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dua ini akan membinasakan kalian. Kata Nabi, membinasakan kalian. Nabi sudah menyebutkan demikian. Rasulullah SAW, harta ini akan membinasakan kalian. Jangan disibukkan dengan itu. Rezeki sudah dibagi oleh Allah. Rezeki kita enggak dimakan oleh orang lain. Rezeki orang lain enggak dimakan oleh kita. Semua dibagi oleh Allah. Dan Allah Maha Adil dan Allah Maha Sayang. Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, musibah, itu cobaan. Supaya apa? Kita tambah dekat kepada Allah. Supaya kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Supaya kita merubah apa yang salah dari diri kita ini. Itu ujian. Gitu. Jangan disibukkan dengan ujian yang lain lagi. Masing-masing kita punya ujian, cobaan. Maka kita tambah dekat dengan Allah. Bukan tambah kemudian kita tambah fitnah lagi. Sekarang tambah fitnah. Akhirnya apa? Dengan cara-cara seperti itu menimbulkan banyak pengkhianat dalam Islam ini. Orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang mengambil harta manusia. Asalnya harta manusia itu halal atau haram? Haram. Al-aslu fi amwalin nasi haram. Asal pada harta manusia haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini Nabi ulang-ulang dalam hajatul wada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dan itu berulang-ulang. Hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Haram. Maka jangan dimakan harta orang itu. Lebih baik kita hidup dengan apa adanya. Jangan minta belas kasihan pada manusia, jangan. Allah sedang menguji kita. Allah sayang enggak sama kita? Sayang. Ketika kita diberi, disempitkan rezeki kita oleh Allah, Allah yang memberikan kesempitan siapa? Allah. Allah menyebutkan dalam berapa ayat? Ini bukan satu ayat. Inna Allah yasutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bukan satu ayat, berayat-ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan. Disempitkan oleh Allah. Tapi Allah tahu tentang hambanya. Agar mereka mengimani, agar ditambah dekat dengan Allah Taala. Itu ujian. Ujian. Jadi jangan kemudian kita sibuk dengan yang lain, sibuk dengan uang, sibuk. Ya, jangan. Wajib mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Wajib. Tapi jangan sampai kita terfitnah dengan harta ini. Ini fitnah yang luar biasa. Nabi sudah sebutkan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kita jangan sampai binasa. Jangan dengan sebab itu. Rugi. Dengan sebab uang kita ribut. Dengan sebab uang mati. Ya Allah, rugi. Kita harus mati untuk menegakkan agama ini dalam mentauhidkan Allah. Itu baru kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Mati dalam tentu ilmu, itu kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Antum talibul ilmu, sudah dipilih oleh Allah. Kalau seandainya antum tidak menuntut ilmu, antum jadi seperti orang-orang umum yang tidak mengerti agama sama sekali. Nah, sekarang ada orang yang menuntut ilmu sama dengan orang awam, tidak mengerti agama sama sekali. Sibuk dengan permainan, sibuk dengan jalan-jalan, sibuk dengan segala macam sudah. Yang tidak ada manfaat sama sekali. Orang berilmu, dia harus lihat manfaat atau tidak. Kan saya sudah bawakan panjang lebar tentang hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Semua yang bermanfaat. Apakah itu muharramat, apakah itu makruhat, apakah itu mutasyabih atau syubuhat atau mubahat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Semua tinggalkan yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang mubah, yang enggak manfaat, tinggalkan semuanya. Nabi SAW menjelaskan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau enggak manfaat, tinggalkan apa aja? Apakah berupa perkataan, perbuatan, kegiatan yang lain enggak ada manfaat, tinggalkan. Banyak kegiatan kita yang enggak ada manfaat. Kadang-kadang kesibukan dia yang enggak ada manfaatnya. Ya nonton, ya gosip, Ia lihat HP berjam, enggak ada manfaatnya. Ada yang sibuk jalan-jalan untuk makan-makan segala macam, bukan sibuk belajar. Kalau ngaji nggak mau dia, tapi kalau makan-makan datang semuanya. Banyak seperti itu. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Itu orang beriman, dan itu yang paling nikmat. Jadi ini pesan saya untuk saya sendiri, untuk antum juga, dan untuk semua yang dengar kajian ini. Sibukkan dengan ilmu. Udah paling nikmat sudah, sibuk dengan ilmu. Makanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar. Al-Quran wa sunnah, ini nikmat yang paling besar. Allah menyebutkan wa kana fadlullahi alaika azima, dan karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Setelah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan sunnah, nikmat yang paling besar, nikmat ini, nikmat yang paling agung, nikmat ilmu. Maka berpegang terus kita dengan ilmu ini. Dan permintaan kita setiap hari gak pernah tinggal tuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terima. Dan kita sudah tahu bagaimana hadis Muslim dan juga Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Kesibukan yang paling bermanfaat ilmu sudah membawa ke surga. Itu sudah. Jangan disibukkan dengan yang lain, sibukkan dengan ilmu, belajar, belajar, belajar. Gitu. Karena itu banyak udah kesibukan kita, enggak sadar kita nih sibuk dengan semua. Sibuk dengan kepengurusan, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan yayasan, sibuk dengan pertemuan-pertemuan yang enggak ada manfaat sama sekali. Sibuk dengan ilmu. Para ulama itu waktunya sangat berharga. Lebih bagus dia membaca, membaca, menulis, itu manfaat buat dia. Gitu. Enggak sibuk dengan sekarang, ini sibuk dengan yang enggak ada manfaat sama sekali udah. Rugi nanti kita, nyesal nanti kita, amal kita cuma sedikit, dosa kita sudah banyak. Jadi ini nasihat antum perhatikan gitu, antum sibukkan dengan ilmu. Hatta antum yang nuntut ilmu, yang belajar duduk, tetap antum sampai rumah buka lagi, buka lagi. Saya ini habis ngajar, pulang, buka lagi, tadi saya mengajarkan. Enggak langsung taruh, enggak. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang salah, ada yang keliru, buka lagi kitabnya. Mungkin yang ketinggalan saya catat lagi. Sibuk dengan ilmu. Para ulama seperti itu, sibuk dengan ilmu, enggak sibuk dengan yang lain. Jadi itu harus perhatikan itu. Kemudian perhatikan bahwa ilmu itu agung, ilmu itu besar, ilmu itu manfaat. Bagaimana ilmu itu meresap dalam diri kita, Al-Quran wa Sunnah itu, sehingga itulah yang berjalan, yang membuat kita membawa kepada kecukupan hidup, ketenangan hidup, ketentraman, qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan dan segala macam. Itu harus pengaruh dalam kehidupan kita. Gitu. Enggak sibuk dengan dunia. Kalau orang nuntut ilmu dan belajar, dunia ini enggak ada arti apa-apa. Dunia ini hina di mata dia, sebagaimana hinanya dunia ini di mata para ulama Ahlus Sunnah. Enggak ada harganya dunia ini. Karena itulah yang Allah sebutin dalam Al-Qur'an. Dunia enggak ada harganya. Bahkan Nabi menyebutkan dunia apa? Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Nabi sudah menyebutkan, ketahuilah bahwa dunia ini mal'un, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat apa yang dalamnya kecuali zikir kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, orang yang belajar terus menuntut ilmu, itu terhindar dari laknat Allah. Maka sibukkan dengan ilmu. Ini mukaddimah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk sekalian. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-48. Di poin yang ke-47 antum perhatikan, di poin yang terakhir yang ke-6 antum ulang lagi itu. Kajian yang pekan lalu, yang terakhir antum ulang lagi. Dan yang mendengar juga ulang lagi. Bagaimana kita bisa untuk merubah keadaan yang ada dengan kita merubah diri kita dulu sendiri. Perbaiki akhlak kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki muamalah kita dengan Allah dan muamalah kita dengan manusia. Perbaiki itu. Harus kita perbaiki. Karena banyak yang rusak muamalah kita. Perbaiki. Kemudian setelah itu kita perbaiki keluarga kita, istri, anak. Baru akan tegak agama ini. Baru akan tegak hukum Islam di muka bumi ini. Antum ulangi lagi. Antum muraja'ah lagi. Poin yang terakhir pada pekan yang lalu. Supaya enggak sia-sia kajian kita. Antum berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Sekarang kita masuk poin yang ke-48. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Ini saya ambil dari At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan termasuk jalan Ahlus Sunnah wa Jamaah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini ayat ini pernah saya bawakan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf. Antum lihat. Tentang ayat ini di halaman 102-103 di buku ini. Di bab yang kelima, kewajiban ittiba' kepada salafus saleh. Kewajiban kita mengikuti salafus saleh. Allah menyebutkan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Arti muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu muhajirin. Ansar adalah orang-orang Madinah yang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, yang mereka membela Rasulullah SAW. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran tentang muhajirin, artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-8 tentang muhajirin, di ayat yang ke-9 tentang ansar, di ayat ke-10 tentang orang-orang yang sesudah mereka yang mendoakan mereka. Dan melihat dalam surah Al-Hasyr. Artinya orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka. Yang menunjukkan bahwa Allah redha kepada muhajirin ansar. Allah redha kepada muhajirin dan ansar. Maka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya sesudah mereka, sesudah sahabat yaitu tabi'in, sesudah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya yang mengikuti manhajnya para sahabat dengan baik, maka Allah akan redha kepada mereka. Artinya kalau mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka diridhai oleh Allah. Makanya sahabat disebutkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Darda radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Semua disebutkan dengan redha. Kenapa? Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa yang ketika mereka hidup dan juga nanti apa yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah SAW, Allah sudah tahu dan Allah sudah redha kepada mereka. Allah tahu tentang hati mereka dan Allah redha kepada mereka. Jadi apapun yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, tetap Allah redha kepada mereka karena Allah sudah tahu tentang hati mereka. Untuk melihat lagi bahwa Allah redha kepada para sahabat di dalam surah Al-Fath. Untuk melihat dalam surah Al-Fath, Allah menyebutkan bahwa Allah itu redha dan Allah tahu tentang hati mereka. Di ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah telah redha kepada orang-orang mukmin tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah turunkan sakinah atas mereka dan Allah memberikan balasan mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya Allah sudah redha. Artinya apapun yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, Allah tetap redha dengan para sahabat. Maka Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum. Artinya sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Artinya para sahabat radhiyallahu ajma'in, Allah sudah redha dan Allah tahu tentang hati mereka. Kalau saat ada terjadi seperti yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada kisahnya tentang perang Jamal, perang Siffin. Itu ijtihad. Ijtihad seorang hakim, dan ini sudah kita bahas hadisnya. Kalau dia benar mendapatkan beberapa ganjaran, dua. Idza ijtahad al-hakim fa asaba falahu ajrani. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena mereka para sahabat adalah mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Kalau mereka benar dapat dua, kalau mereka salah dapat satu. Allah sudah redha kepada mereka. Enggak boleh dicela. Enggak boleh dicaci maki. Maka sesatnya Syiah dan sebagian keluar dari Islam ya karena mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan yang mereka caci tokohnya para sahabat. Berarti mereka ini bukan dari Islam. Memang pendirinya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullahi alaih, la'ainullahi alaih, Abdullah bin Sabah. Itu dia yang bikin atau membuat sekte Syiah. Yang dicaci oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang Allah sudah redha. Yang Allah sudah jamin mereka dengan sorga. Jadi ini bukan dari ajaran Islam. Gak mungkin itu sekte dari Islam. Sebagian keluar dari agama Islam karena mereka bukan Islam. Setiap hari mereka melaknat para sahabat, setiap hari, gitu. Dan melaknat ummahatul mu'minin, mereka laknat, gitu. Allah sudah redha, maka kita wajib redha pada mereka. Dengan apa? Dengan mengikuti jejaknya mereka. Karena jejak mereka yang terbaik sudah. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Artinya kita baik mengikuti mereka, mengikuti apa yang dibawa oleh mereka, yang mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Allah redha. Kemudian Allah sediakan bagi mereka surga. Balasannya dengan kita mengikuti Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, balasannya surga. Surga. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang besar. Dan antum perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan dengan jelas tentang surga. Allah sebutkan tentang neraka jelas. Dan jalan-jalan menuju surga Allah sebutkan dengan jelas. Jalan-jalan menuju neraka Allah sebutkan dengan jelas. Artinya kalau orang baca Al-Quran, ini Al-Quran hak. Orang mengingkari satu huruf saja, kafir dia. Makanya kita mengimani semua dari isi Al-Quran ini. Al-Quran berulang-ulang, ratusan ayat, ribuan ayat. Allah menjelaskan tentang sorga, Allah jelaskan tentang neraka, agar manusia ini berhati-hati, agar mereka betul-betul berusaha bagaimana untuk masuk sorga. Allah sebutkan kenikmatan sorga dengan detail dalam Al-Quran dan juga dengan sunnah. Supaya apa? Supaya manusia ini rindu kepada sorga. Dan manusia betul-betul berusaha, beramal, dan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh untuk sorga. Bukan untuk dunia, bukan buat pamer, bukan. Ikhlas karena Allah untuk mencapai sorga. Dan Allah sebutkan tentang neraka dengan jelas semuanya. Bahkan juga tokoh-tokoh mujrimin Allah sebutkan dengan jelas. Sampai Allah mengatakan, Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, dalam surah Al-An'am. Wa kadzalika nufassilul, kami jelaskan ayat-ayat kami supaya apa? Jelas jalannya siapa? Orang-orang yang jahat. Jadi antum enggak usah bingung, jalannya orang yang jahat Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Lengkap. Bentar. Makanya jalan orang yang masuk surga pun Allah jelaskan lengkap. Yang masuk neraka Allah juga jelaskan. Tinggal kita menempuh. Allah sudah tunjuki dua jalan. Wa hadainahun najdain, kami tunjuki dua jalan. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang surga, maksudnya orang beriman rindu kepada surga, berusaha dengan keras bagaimana untuk bisa masuk ke dalam surga. Lakukan amal-amal soleh yang semuanya ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan pamer, bukan, tapi dengan kesungguhan dia melakukan amal-amal soleh. Ayat ini, ayat tersebut sebagai hujah bahwa manhaj para sahabat adalah benar. Manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma' adalah benar. Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini harus diperhatikan. Ini dari kitab Basair Dzawi Syarah, Basair Dzawi Syarah bi syarah marwiyati manhaj salaf. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi poin yang ke-48 lagi. Mereka ahlu sunnah wal jamaah mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dari semua perkataan manusia yang ada, mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW daripada petunjuk semua orang. Maka yang demikian inilah mereka disebut dan atau dikatakan dikatakan ahlul Quran was sunnah. Arti ahlul Quran dan sunnah, orang yang mengikuti Quran dan sunnah. Mereka dikatakan juga ahlu sunnah wal jamaah karena mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Dikatakan ahlu sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Dikatakan al jamaah karena mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayallahi wa rasuli wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Artinya di sini tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Enggak boleh kita menyalahi Al-Qur'an Sunnah. Kata Ibnu Abbas bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berkata yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la tuqaddimu baina yadayi rasuli, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian mendahului dengan perkataan atau perbuatan. Jangan. Jadi apa yang dikerjakan Rasul kita kerjakan, yang tidak dikerjakan yang kita lakukan. Kita mengikuti. Kita ini muttabi', yang mengikuti Rasulullah SAW, ittiba. Kalau kita mau dicintai oleh Rasulnya, ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Insyaallah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya di sini tidak boleh orang berbuat apa? Enggak boleh berbuat bid'ah, enggak boleh. Hukumnya haram. Jangan mengadakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak jelaskan dalam Al-Quran Sunnah. Enggak boleh kita mengadakan ibadah atau cara-cara ibadah yang tidak dilakukan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi, ay la tusri'u fil asyai baina yadayhi ay qablahu, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Jadi Ibnu Katsir, jangan kalian tergesa-gesa dalam segala sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya, atau di hadapan Rasulullah SAW. Hendaknya kalian, artinya jangan kalian lakukan sebelum beliau lakukan. Bahkan kalian wajib menjadi pengikut, pengikut Rasulullah SAW dalam semua perkara. Kalau Rasulullah itu kerjakan, kita kerjakan. Kalau tidak, jangan. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Jangan. Karena agama ini sudah sempurna, kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib untuk mengikutinya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min masayidi syaitan, di juz yang kedua yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan, ketika Al-Imam Nuqayy menyebutkan tentang fitnah. Fitnah itu ada dua, kata beliau, fitnah syubuhat dan fitnah asyahawat. Dan fitnah asyubuhat wahia a'zamul fitnataini. Fitnah syubuhat itu fitnah yang paling besar dari dua fitnah. Fitnah ada dua, fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Dan setiap hari hati manusia didatangi oleh fitnah ini. Terkadang terkumpul pada seorang hamba dua fitnah ini, terkadang tidak. Qawwa qad yajtami'ani al-'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang berkumpul pada seorang hamba dua fitnah ini, terkadang hanya satu saja. Fitnah syubhat disebabkan karena lemahnya hatinya dia dan juga sedikitnya ilmu. Adapun fitnah syahwat itu karena dia mendahulukan hawa nafsunya dan juga rusak tujuannya. Fasadul qasdi wa husulul hawa. Kemudian yang saya mau tekankan di sini berkaitan dengan bagaimana kita selamat dari fitnah ini, fitnah syubhat. Panjang Ibnu Qayyim bawakan, saya enggak bacakan semuanya. Bagaimana untuk selamat dari fitnah ini? Kata beliau begini, wala yunji min hadhihi alfitnati illa tajridu ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi diqqid din wa jillihi zahiri wa batinihi aqaidihi wa a'malihi haqa'iqihi wa syara'ihi fayatalaqqa anhu haqa'iq aliman wa syara'il islam وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفي عنه كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاته وعدادها ومقادر نصب الزكاة ومستحقيها wa wujubil wudu'i wal ghusl wa wujubil wudu' wal ghusl min al janaba wa shaum ramadan fala yaj'aluhu rasulan fi shay'in duna shay'in. Nah, perhatikan di sini. Fala yaj'alu rasulan fi shay'in duna shay'in min umur ad-din bal huwa rasulun fi kulli shay'in tahtaju ilayhi al-ummatu fil ilmi wal amal la yutalaqa illa anhu wa la yukhadhu illa minhu fal huda kulluhu da'irun ala aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma khaja anha fahuwa dalalun. Bagus perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fitnah ini fitnah syahwat dan syubuhat, fitnah syubuhat dan syahwat ini tidak, orang tidak bisa selamat kecuali dengan ittiba'i Rasul. Sebelumnya beliau menjelaskan bahwa fitnah ini, fitnah syubuhat dan syahwat ini, ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Sebelumnya fitnah syubuhat dan syahwat itu nanti ujung-ujungnya terakhirnya orang itu jadi kufur atau munafik. Na'udzubillah nasallallahu. Dan ini udah banyak yang kena. Jadi munafik dia. Kalau dia tidak hati-hati tentang fitnah syahwat dan syubhat, dia jadi munafik atau kufur dia. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim membawakan wa yanjui min hadhihi al-fitnah ila tajrid ittiba'i Rasul. Dan tidak selamat dari fitnah-fitnah ini, syubhat dan syahwat, kecuali dengan kita memurnikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadikan sunnah beliau sebagai hakim, menjadikan beliau sebagai hakim dalam masalah agama ini, baik masalah yang kecil, masalah yang besar, yang lahir, yang batin, masalah akidah, masalah amal, hakikatnya, syariatnya. Karena kita tidak akan dapat ilmu tentang hakikat iman dan hakikat Islam dan syariat Islam kecuali dari beliau. Dan juga apa yang beliau tetapkan dari sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, dan apa yang dinafikan dari sifat dan juga dari nama-nama Allah. Sebagaimana mereka menerima tentang wajibnya sholat yang lima waktu, tentang waktu-waktunya, jumlah bilangannya, tentang kadar nisab zakat dan siapa mustahik zakat, tentang wajibnya wudu, tentang wajibnya mandi dari janabah, tentang wajibnya puasa Ramadan. Maka tidak boleh, perhatikan di sini, perhatikan, tidak boleh dia menjadikan rasul pada sesuatu dengan meninggalkan yang lain dalam semua perkara. Kita jadikan Rasulullah dalam, kita mengikuti Rasulullah dalam masalah sholat, kita juga wajib mengikuti Rasulullah dalam semua hal. Jangan menjadikan rasul pada satu hal, meninggalkan rasul pada yang hal yang lain, enggak boleh. Dalam semua urusan agama, bahkan beliau sebagai Rasulullah SAW dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini dalam ilmu dan amal. Karena tidak orang bisa menuntut ilmu kecuali dari beliau, dan tidak bisa mengambil ilmu kecuali dari beliau. Petunjuk itu semuanya beredar atas perkataan beliau dan perbuatan beliau. Semua yang keluar dari perkataan beliau semuanya sesat. Perhatikan tuh. Semua yang keluar dari sunnah Nabi semuanya sesat. Semua yang keluar dari Quran dan sunnah semuanya sesat. Ini penting ini. Jadi bahwa al-huda kulluhu da'irun ala aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma kharaja anha fahuwa dhalalun. Petunjuk itu semuanya beredar atas perkataan beliau dan perbuatan beliau. Semua yang keluar darinya maka sesat. Makanya petunjuk Nabi sudah menyebutkan wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW, wa khairul huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya wajib kita untuk mengikuti petunjuk beliau. Wajib. Gitu. Karena disitulah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang membawa manusia ke sorga dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan orang sudah mengetahui itu dari semua yang ditulis oleh para ulama tentang beliau di Quran, di Sunnah. Orang tinggal mengikuti petunjuk beliau. Kemudian perkataan yang sama juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dalam Ighathatul Lahfan di juz yang kedua. Di juz yang kedua halaman 887 sampai halaman 891 yang ditakhrij oleh Syekh Albani dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahumullah. Kemudian di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di juz yang kelima, kata beliau begini, perhatikan, wal wajibu ala kulli muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ayakuna lahu ayakuna aslu qasdihi tauhidallah bi'ibadati wahda la sharika lah wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala dhalik wa yattabihu aina wajadahu wa ya'lamu anna afdal khalqi ba'dal anbiya humus sahabatu fala yantasiru li shakhsin intisaran mutlaqan amman illa li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala li ta'ifatin intisaran mutlaqan amman illa li sahabat illa li sahabati radhiyallahu majma'in fa inal huda, perhatikan, fa inal huda yaduru ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu dara wa yaduru ma ashabi duna ashabi ghairi haitsu daru fa idza ajma'u lam yujmu ala khata'in qatt bi khilafi ashabi 'alimin minal ulama fa innahum qad yujmi'una ala khata'. Dan seterusnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalam asy-syi'ah wal qadariyah, kata beliau, wajib atas setiap muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hendaknya tujuan dia, pokok tujuan dia bagaimana dia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, tidak sekutu bagi Allah. Tujuan kita dalam hidup ini bagaimana kita mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan berputar di situ kehidupan kita. Berputar, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Mengikutinya di mana dia mendapatinya. Dan dia wajib mengetahui bahwa seutama-utama makhluk sesudah para nabi adalah para sahabat. Seutama-seutama makhluk sesudah para nabi adalah para sahabat. Radhiyallahu anhum. Dia tidak boleh membela seseorang dengan pembelaan yang mutlak dan umum kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dia membela segolongan manusia dengan pembelaan yang mutlak dan umum kecuali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa demikian? Karena petunjuk beredar bersama Rasulullah sallam di mana Rasulullah berada. Dan petunjuk beredar bersama para sahabatnya, tidak sahabat yang lainnya. Di mana saja mereka beredar. Artinya ijmanya para sahabat adalah ma'sum. Ijmanya para sahabat merupakan hujjah. Maka disebutkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Yang dimaksud ijma', ijma' sahabat. Karena ijmanya mereka adalah ma'sum. Enggak boleh menyalahi ijmanya para sahabat. Ma'sum. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal. Pembahasan kita tentang prinsip dalam mengambil dalil sudah kita bahas. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nuqayyim dan juga yang lainnya tentang ijma'nya para sahabat maksum, yaitu ayat dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa di ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk dan mengikut jalan selain jalannya para sahabat, kaum mukmin pada waktu itu para sahabat, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam sejak kembali. Ini menunjukkan bahwa wajib kita mengikuti jejaknya para sahabat dan menunjukkan bahwa ijmanya para sahabat adalah maksum dengan dasar ayat ini. Ini penjelasan bagus bahwa kita wajib untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti siapa? Para sahabatnya. Nanti anda bisa lihat dalam Iqathatul Lahfan dan juga dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nawawiyah. Kita masuk selanjutnya. Ayat dalam surah An-Nur Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara dengan mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ketika sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia apa? Sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Kalau dibawakan dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Sekarang banyak orang membantah. Bantahnya dengan apa? Kalau dulu orang-orang filsafat bantahnya dengan apa? Dengan ro'yu bantahnya. Sekarang bantahnya dengan apa? Dengan kata ustaz, kata syekh, fatwa masyayikh. Jadi dalil ditolak oleh apa? Fatwa. Ini orang tidak punya pengagungan kepada nas Al-Quran Sunnah. Kita wajib ta'zimul ilm dan wajib ta'zimun nusus. Perhatikan tuh. Wajib kita mengagungkan ilmu, itu wahyu. Dan wajib kita mengagungkan Quran dan Sunnah. Lebih dari semuanya. Quran dan Sunnah di atas semua yang ada. Di atas masyayikh, ulama, imam. Quran dan Sunnah. Karena begitulah para imam mengajarkan kepada kita. Jangan ikuti pendapatku kalau pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah. Itu harus pegang mestinya. Jangan begitu bawakan dalil kata masyayikh, ada fatwa masyayikh. Berarti fatwa masyayikh lebih tinggi dari apa? Dari dalil. Di mana akalnya dia? Waras apa enggak dia? Buat apa dia belajar puluhan tahun? Mestinya yang dihormati, yang diagungkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang kita kalau berpegang tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan fatwa masyayikh. Kita menghormati ahli ilmu, wajib kita hormati mereka. Dan cinta kepada ahli ilmu wajib. Tapi ketika bertentangan dengan Quran Sunnah, kita wajib mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu perkataan para ulama semuanya. Perhatikan tuh, ini penting untuk antum dalam semua kehidupan. Saya dulu pernah membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Beliau menyebutkan tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ada berapa poin? Yang ngaji ada berapa poin? Ada berapa? Tahun yang lalu saya bawakan. Bengang, bengong. Antum gak ngaji, cuma duduk aja badannya. Berapa poin? 12 poin. Yang ngaji sebut 12 poin, itu yang ngaji itu. Yang lain gak ngaji, cuma bengang bengong aja. Antum perbaiki lagi tuh, kalau ngaji antum catat semuanya. Antum gak dapat ketinggalan, antum minta kepada yang udah datang duluan. Saya kemarin gak ngaji karena sakit. Mana catatan yang kemarin, saya mau catat. Itu orang thalibul ilm. Gak hilang begitu aja. Ilmu gak boleh hilang, harus catat. Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW. Catat ilmu itu dengan, ikat ilmu itu dengan catatan. Dijelaskan oleh Imam Qayyim di antara perbedaan. Saya enggak bacakan semuanya karena sudah saya bacakan 12 poin itu. Dan juga sudah ada videonya, antum lihat lagi, ulangi lagi itu. Disebutkan oleh Imam Qayyim di antaranya bahwa ahlu sunnah yatrukuna aqwalan nas lahum wal bid'ah yatrukuna di aqwalin nas. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia. Siapa yang manusia ini? Ustadz, da'i, syekh, imam, ditinggalkan. Karena apa? Mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena apa? Karena perkataan manusia. Dia tinggalkan sunnah karena perkataan manusia. Kemudian dijelaskan lagi Ibnu Qayyim bahwa ahla sunnah ya'riduna aqwalan nas 'alaihim fama wafaqaha qabilu wa ma khalafa tarahu wa ahlul bid'ah ya'ridunaha ala ara'i rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafa taraku wa ta'awwalu. Ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah, apa saja yang dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Apa saja yang menyelisih Quran dan sunnah, mereka buang. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat manusia, mereka terima. Apa yang tidak sesuai dengan pendapat manusia, mereka tinggalkan. Atau mereka takwil. Yang diikuti oleh mereka siapa? Pendapat manusia. Kalau ahlu sunnah, ikuti dalil. Ikuti dalil. Perkataan manusia harus ditimbang dengan Quran dan sunnah. Kemudian, di antara ciri ahlu sunnah, anna ala sunnah yada'una inda tanazu'i ila tahakumi ilaiha duna arai rijal wa uquliha. Wa ahlal bid'ah yad'una ila tahakumi ila ara'i rijal wa ma'kulatiha. Ahlu sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah dengan dasar ayat Al-Quran. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Di surah An-Nisa ayat 59. Apabila kalian berselisih tentang suatu dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Quran. Kepada mereka merasuk kepada apa? Sunnah. Ahlu sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah. Bukan kepada pendapat ulama. Bukan kepada akal mereka. Bukan. Sedangkan ahlul bidah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat apa? Ulama dan akal mereka. Ahlul bidah, ciri ahlul bidah, kata Ibnu Qayyim, mengajak manusia ketika berselisih berhukum kepada apa? Pendapat ulama dan akal mereka. Kalau ahlu sunnah, berhukum kepada apa? Quran dan sunnah. Kemudian ahlu sunnah idza shahat lahum sunnah Rasulullah SAW lam yatawaqqafu an al-amal biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay wafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amal biha min ghairi nadhrin ila man wafaqa aw khalafaha. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas diam diri dari mengamalkan, bahkan mereka meyakini dan mengamalkannya. Apakah ada orang setuju atau enggak setuju, mereka segera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kita ini enggak butuh orang setuju yang enggak setuju. Kalau sudah dalilnya sahih, amalkan. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, anna ala sunnah innama yansuruna al-haditha as-sahiha wal-athar as-salafiyyata wa ala al-bida' yansuruna maqalatihim wa madahibahum. Ala sunnah hanya membela hadith Nabi yang sahih dan athar-athar salafus salih. Sedangkan al-bida' mereka membela pendapat dan madhab mereka. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, bahwa an ahla sunnah innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati Nabi SAW wa ahla al-bida' yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Ahla sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah. Ahla sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah Nabi SAW. Sedangkan ahla bida' mereka loyal dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Itu ahla bida'. Kemudian Ibn Qayyim lagi rahimahullah, anna ala sunnah idza qila qala Allah qala Rasulullah sallam waqafat qulubuhum inda dhalik walam ta'duhu ila ahdin siwa walam taltafit ila madha qala fulanun wa fulanun wa ala albid' bi khilafi dhalik. Kata beliau, ahlu sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah dan sabda nabinya sallam, maka hati mereka berhenti padanya, sami'na wa ata'na, dan tidak melampauinya. Sudah, kalau sudah datang dalil, sami'na wa ata'na. Mereka tidak menoleh kepada pendapat fulan, berbeda dengan ahlul bid'ah. Sudah datang dalil, mereka cari lagi bagaimana menolak dalil. Bagaimana menolak dalil, itu ahlul bid'ah. Ada perkataan tidak pendapat yang lain yang menyalahi dalil, mereka ikut yang menyalahi dalil. Itu ahlul bid'ah. Kemudian lagi kata Ibn Qayyim yang terakhir, kata beliau, anna al-bid'ah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadithi as-sahihati Fa idza ajazu an raddihi nafauhu iwajan bit ta'wilatil mustanqarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa la sunnah laysa lahum hawa fi ghairiha. Apabila mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sunnah yang sahih maupun yang dhaif. Apabila mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sahih maupun dhaif, mereka juga meninggalkan hadis-hadis Nabi yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, hadis yang sahih itu, mereka membengkokkannya dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Sedangkan sunnah mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya, bukan pada dalil. Artinya dalil itu harus diikut. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursala di juz yang keempat, yang ditahqiq oleh Dr. Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Alawi. Jadi ini kita harus berbeda dengan al-bid'ah. Sekarang kadang-kadang kita ini hampir sama dengan al-bid'ah. Kalau sudah datang dalil, ditolak dalil. Ada enggak pendapat ustaz ya? Apa enggak pendapat syekh? Ada enggak pendapat ulama? Bagaimana menolak dalil? Mestinya kan kalau datang dalil, bagaimana kita mengamalkan dalil itu? Bukan menolak dalil. Kadang-kadang ditolak dalil itu karena apa? Yang nyampaikannya ustaz kampungan, enggak punya titel. Sedangkan mereka punya titel, jadi harus diterima. Kan enggak boleh dalam Islam. Kalau dalil dibawakan oleh siapa saja wajib terima. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir di sini, sampai sini dulu, nanti pekan depan baru kita lanjutkan. Yaitu Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepada aku di telaga. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Sanad hadis ini hasan. Di Nabi sudah menyebutkan, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat sama berpegang dengan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnati. Makanya kita wajib belajar ini. Belajar. Dan waktunya lama. Waktunya lama. Seandainya kalau waktu kita ini dari 24 jam itu. 24 jam nih, seandainya, ini seandainya. Semua 24 jam buat mempelajari Quran Sunnah tetap gak cukup. Gak cukup. Makanya saya heran kok masih ada orang yang main-main. Ya, sibuk dengan kegiatan yang gak ada manfaatnya. Antum lihat para ulama, itu habis waktunya sampai 20 jam sampai ditinggalkan tidurnya. Paling tidur cuma 4 jam. Semua apa? Baca kitab, semua bahas kitab, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, lihat syarahnya, lihat sanadnya. Hadis sahih atau tidak, sampai begitu perjalanan para ulama, semuanya seperti itu ulama sunnah, gak seperti sekarang sibuk dengan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita sibukkan dengan ilmu. Kalau kita katakan gak akan sesat sama kita berpegang pada Quran sunnah, kita wajib belajar sunnah dong. Baca kitabullah setiap hari minimal satu juz atau dua juz, baca tafsirnya. Hadis baca tiap hari. Antum tamatkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Tamatkan tiap hari. Sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan berita, dengan gosip. Itu kan habis waktu dengan HP. Tiap hari itu habis waktunya dengan HP. Baca berita, baca SMS, baca WA, baca segala macam, sudah enggak ada manfaatnya sama sekali. Antum sibukkan dengan ilmu. Antum ini pelajar, thalibul ilm, antum para dai, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan yang lain, jangan. Hidup kita untuk ilmu, hidup kita untuk mengamalkan ilmu, hidup kita untuk mendakwakan ilmu kepada umat ini. Kalau antum sudah nuntut ilmu, berarti kewajiban antum itu. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada keluarga. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa yang beriman jaga diri kamu dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Ajarkan mereka tentang Islam. Karena banyak yang sibuk dengan belajar tapi istrinya diperhatikan. Anaknya diperhatikan. Sibuk dengan dakwah, istri dan anaknya diperhatikan. Jaga itu semuanya. Ini perintah nas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ini penting untuk antum pahami, karena ini ilmu, antum harus betul-betul sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan yang lain. Amalkan ilmu, jangan sibuk dengan seperti yang sekarang ini, sibuklah dengan donasi, peduli segala macam, tiap hari udah itu. Itu udah ada orang yang ngurus, antum gak ngurus, apa mereka gak makan? Seandainya antum gak ngurus, makan gak mereka? Makan. Terus tuh kalau donasi terus, gak boleh ntar menjelang Ramadan, donasi puasa. Terus. Zaman Nabi orang cuma satu butir kurma dengan air putih cukup udah, nggak ribut mereka. Karena donasi, uang orang mau dibawa kemana itu? Apa itu nggak fitnah nanti? Berat, ini semua donasi, ini menjelekkan nama dakwah salaf, jelek dengan sebab mereka ini. Antum sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, ilmu dan ilmu, sibuk dengan amal soleh. Antum sibuk nanti apa? Apa antum amal? Antum berbakti pada orang tua, sudah belum antum berbakti pada orang tua? Sibukkan berbakti pada orang tua tiap hari. Antum gak akan celaka selama-lamanya. Kalau antum berbakti pada orang tua, antum gak akan celaka. Antum berpegang teguh pada Quran Sunnah, antum gak akan celaka. Karena Allah berfirman, وَمَنِ اتَّبَى هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah ini gak akan celaka dia. Gak akan sesat, gak akan celaka. Kalau kita baca Quran tiap hari, memperbanyak baca Quran, baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, antum gak akan celaka. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Di surah Thaha ayat yang kedua. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuat celaka kalian. Berarti sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Qur'an, sibuk dengan Sunnah. Jangan sibuk dengan yang lain. Kemudian sibuk dengan orang tua. Perhatikan tuh orang tua. Kalau udah orang tua suruh, sami'na wa atha'na. Jangan bilang tidak, bantu orang tua. Berbakti pada orang tua. Enggak akan celaka selama-lamanya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah mewasiatkan kepada aku untuk aku berbakti pada orang tuaku dan aku tidak jadikan orang yang sombong dan celaka. Selama antum berbakti orang tua, antum tidak akan celaka selama-lamanya. Sibukkan itu, bantu orang tua tiap hari. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang menghasilkan amal. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan pertanyaan, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saat ini ada orang yang berkata yang sama-sama mengaji sunnah berkeyakinan bahwa tidak apa-apa untuk bermadhab dan mengambil cara ibadah dari salah satu madhab dan berpendapat atau berkata tidak mungkin para imam tersebut tidak menggunakan dalil. Mohon nasihat dari perkataan seperti ini, apakah dapat diterima? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang wajibnya kita mengikuti Al-Quran wa sunnah al-Rahmi Sarab, ini wajib hukumnya. Nasnya banyak dan saya bawakan dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Adapun mengikuti imam, para imam sendiri sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Sudah itu pegang perkataan imam. Kalau antum betul mengikuti imam antum, para imam sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi Quran dan sunnah, buang pendapatku. Yang kita ikut Quran dan sunnah dalil. Kalau dalil kita ikut. Kenapa? Agama Islam sudah sempurna. Dan Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Enggak ada yang tertinggal. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad bujjina lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa yang membawa kalian ke surga? Nabi sudah jelaskan. Yang membawa ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Tinggal kita ikut dalil Quran Sunnah. Jangan lagi berpendapat itu juga nanti ada benarnya, itu boleh juga. Enggak boleh dalam Islam. Nanti antum sesat. Kalau orang sudah punya pendapat ini, kemudian dia ikuti yang salah itu, tidak dalil, antum akan sesat nanti. Tinggalkan perkara-perkara ini, tinggalkan. Sudah taslim, Quran dan sunnah pahami salah, ikuti sudah. Karena itu nas Al-Quran, itu dalil. Dan Nabi yang menyuruh demikian untuk mengikuti. Karena itu adalah jalan selamat, dan itu yang membawa manusia ke sorga. Yang lain silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, sebagian orang membawakan qaul ulama dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasannya sedekah di hari Jumat memiliki keutamaan. Dengan sebab inilah semakin banyak tersebar donasi-donasi yang dikhususkan untuk memberi nasi Jumat atau biasa kita kenal dengan sedekah Jumat. Mohon penjelasan apakah benar sedekah di hari Jumat adalah lebih utama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan sedekah Jumat, antum perhatikan bahwa dari zaman Nabi SAW hari Jumat itu punya keutamaan atau tidak? Dari zaman Nabi hari Jumat itu punya keutamaan atau tidak? Punya keutamaan. Jelas, hari kiamat terjadi pada hari apa? Jumat. Dan banyak Nabi sebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Tapi tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Khusus, tidak ada. Anda perhatikan itu. Nabi menyebutkan semua tentang keutamaan Jumat, tentang mandi di hari Jumat, sholat Jumat, mendengarkan khutbah, berdoa, dan segala. So, Nabi sebutkan lengkap. Tapi enggak ada yang Nabi sebutkan sedekah. Ada riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi menganjurkan ada seorang yang datang dari Jumat, Nabi tanya, "Udah, kamu udah sholat belum?" "Sholat." "Sholat dari masjid?" "Belum, sholat dua rakaat." Kemudian Nabi suruh para sahabat sedekah karena orang itu miskin, fakir, pakaian compang-camping. Nabi suruh untuk sedekah. Dan Nabi biasa menyuruh sedekah karena Nabi sebagai imam menganjurkan orang untuk sedekah. Dan pada waktu kapan menganjurkannya? Ya ketika khutbah. Seperti Nabi menganjurkan para wanita untuk sedekah. Ketika apa? Salat Idul Fitri wadha. Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthara linnar. Wahai para wanita, sedekahlah kalian karena aku melihat kalian paling banyak masuk neraka. Ya li sahirat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Nabi sampaikan ketika Id. Bukan sedekah pada hari Id, bukan. Tapi Nabi menganjurkan untuk selamanya untuk bersedekah. Banyak sedekah. Seperti tadi, Nabi suruh sedekah karena Nabi sedang khutbah, suruh sedekah dalam riwayat Nasa'i ini. Bukan berarti hari Jumat di sedekah. Enggak ada riwayat tentang Nabi sedekah, enggak ada sama sekali. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang mengatakan Jumat itu barokah. Kata beliau, qaulu Jum'ah barokah, ada ghairu masyru'. Enggak ada syariatnya. Mengatakan Jumat barokah, enggak ada syariatnya. Mengkhususkan juga sedekah pada hari Jumat, tidak ada. Bahkan Syekh bin Baz pernah menyebutkan bahwa perkataan Jumat barokah min muhdatsatil umur, termasuk bid'ah. Kenapa? Lam yarid anil sahabati wa tabi'in, tidak ada dari sahabat dan tabi'in. Kemudian juga perkataan para ulama yang lain tentang masalah sedekah di hari Jumat, enggak ada. Mengucapkan juga, ini banyak perkataan para ulama yang saya kumpulkan gitu. Bahkan mengkhususkan itu sedekah di hari Jumat termasuk suatu yang baru. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang kedua di halaman 294 yang ditahqiq dan ditakhrij dan ditaklik oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dari halaman 293 sampai 295. Beliau menyebutkan itu tentang pengkhususan ketika beliau membahas tentang al-bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang sebagai tambahan, asalnya ada. Tentang sedekah, asalnya ada apa tidak? Ada. Ayat Al-Quran, hadis Nabi menganjurkan sedekah banyak. Dan Nabi juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbi'u al-'ibadu fi illa malakani yanzilani fa yaqulu aluma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, tiap hari dua malaikat, tiap pagi dua malaikat turun. Dua-duanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak hari ini. Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Setiap hari, berarti hancurkan sedekah setiap hari. Tapi ketika kita mengkhususkan, nah ini jadi ibadah yang baru. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "La takhtasu yawmal jum'ati biqiyamin min baini layali, wa la takhussu yawmal jum'ati biqiyamin min baini ayyam." Riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengususkan malam Jumat dengan sholat malam dari malam-malam yang lain. Janganlah kalian mengususkan hari Jumat dengan puasa dari hari yang lain. Artinya Nabi sudah menyebutkan, Nabi tahu tentang, dan Nabi yang mengabarkan kepada para sahabat tentang kemuliaan dan keutamaan hari Jumat. Utama hari Jumat, banyak hadisnya. Tapi Nabi sudah ingatkan di sini, tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah, enggak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah. Kalau tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, berarti tidak boleh juga mengkhususkan hari Jumat dengan apa? Dengan sedekah, tidak boleh. Termasuk ibadah. Itu nas. Kalau nas mestinya kita tunduk dengan nas. Jangan ada perkataan ulama, jangan. Ini nas. Kalau sudah nas kita tunduk dan hadisnya sahih dari Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, "La takhtasu laylatul jum'ah biqiyamin min bain layali wa la takhussu yawmal jum'ati biṣiyamin min bain ayyam illa ayakuna fi shaumin yasumu ahdukum." Janganlah kalian mengkhususkan, kata Rasulullah SAW, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam di antara malam yang lain. Jangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari yang lain. Kecuali kalau orang yang biasa dia puasa, yang dia biasa puasa, umpamanya puasanya dia ayyamul bid, umpamanya jatuhnya Jumat, dia Kamis, Jumat, Sabtu, nggak apa-apa. Tapi mengkhususkan sengaja, umpamanya seorang wanita yang dia haid kemudian dia mau ganti puasa khusus hari Jumat, nggak boleh. Karena Jumat utama, saya mau ganti puasa hari Jumat, tidak boleh. Nabi menegur kan istrinya, Juwairiyah, ketika dia mau puasa, mau ganti puasa, qadha puasa hari Jumat. Kata Nabi, kamu puasa enggak kemarin? Tidak. Kamu mau puasa enggak besok hari Sabtu? Tidak. Batalkan. Terus batalkan. Jadi enggak boleh mengususkan hari Jumat dengan ibadah. Enggak boleh. Kecuali ada dalil. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh. Enggak ada dalil tentang sedekah Jumat. Itu pendapat ulama. Pendapat. Kan pendapat ulama bisa kita terima, bisa kita tolak. Jadi enggak ada nas. Terus kalau kita lihat juga di hadis yang lain, Nabi menyebutkan kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "La yasum adukum yawmal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu." Tidak boleh seorang itu puasa khusus hari Jumat kecuali sebelumnya dia puasa hari Kamis atau sudahnya hari Sabtu dia puasa. Tapi mengusulkan hari Jumat dengan puasa enggak boleh. Kalau puasa enggak boleh juga mengusulkan apa dengan sedekah juga enggak boleh. Nah, kenapa ini kemudian viral semuanya? Karena pada awalnya dari orang-orang yang dagang. Yang dagang ini dari mulai Rebo itu udah mulai SMS, sedekah Jumat. Sudah kok Jumat. Kata orang kaya, "Ya saya sudah kok." "Oh, sedekah." Maksa. Dan ini terjadi, gitu. Udah terus sedekah Jumat. Ini awalnya orang-orang dagang. Termasuk juga yang dagang ya ustaz-ustaz sama pelajar. talibul ilm. Dia kata dagang, dagang nasi, sedekah Jumat. Enggak ada dalil. Apa kalau seandainya tidak ada yang sedekah pada hari itu, dagangan antum kemudian bangkrut, enggak laku? Karena Allah sudah berikan rezeki, Allah sudah bagi rezeki kepada manusia. Kenapa harus paksa orang untuk beli? Kenapa paksa orang untuk sedekah? Kita hanya menganjurkan. Antum perhatikan, Nabi SAW menganjurkan sedekah, menganjurkan. Tidak minta. Kalau sekarang apa? Bukan menganjurkan, sekarang apa? Minta-minta. Gitu. Cuma bahasanya dikemas dengan apa? Donasi. Minta-minta. Gitu. Enggak ada seperti itu. Antum lihat dari zaman para sahabat, ada enggak tuh? Mereka sedekah Jumat. Tabi'in, tabi'u tabi'in. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau baik, mereka sudah lebih dahulu melakukannya. Kok baru sekarang muncul? Berarti yang munculin siapa? Para pedagang. Tukang-tukang nasi, tukang kue, tukang ini. Pelaku. Seandainya enggak ada yang beli juga antum tetap laku. Kenapa harus merengek-rengek? Antum dagang biasa aja. Jangan mengharap belas kasihan manusia, jangan. Itu hidup tuh. Hidup, jangan mengharap belas kasihan manusia. Antum mencari belas kasihan kepada siapa? Allah Rabbul Izzah. Jangan menghinakan diri kita kepada manusia, jangan. Hinakan diri kita hanya kepada Rabbul Izzah. Minta antum nangis kepada Allah. Bangun tengah malam. Minta kepada Allah. Jangan mengadukan susahnya kita, kesungguhan kita kepada manusia. Jangan, jangan. Itu menghinakan diri kepada manusia. Itu orang yang hina. Enggak ada harganya manusia seperti itu. Kita jangan. Antum talibul ilm, mesti punya izzah. Enggak ada, atau kaum musyrikin enggak ada yang minta sama mereka, enggak ada. Ini kaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Sahabat enggak ada, atau susah, lapar, pingsan, enggak minta pada manusia, tidak. Izzah mereka itu. Ada yang bantu mereka terima. Tapi sengaja nyari untuk itu enggak ada. Sekarang kan semua donasi. Makanan sedekah, entar lain lagi ada orang yang meninggal sedekah, enggak ada dalam zaman ini. Ada pun dalil yang sering dipakai. Kan ada tuh riwayat. Isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Fa'inahum qad atau mayushkirum. Sahih hadisnya. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far. Karena sudah datang yang menyembuhkan dia. Apa semua yang meninggal Nabi sebutkan demikian? Tidak. Hanya untuk Ja'far bin Abi Talib. Radiyallahu anhu arda. Udah. Buat makanan untuk keluarganya. Karena dia udah, yang lain enggak ada Nabi sebutkan sahabat-sahabat yang meninggal. Banyak enggak sahabat yang meninggal? Banyak, ratusan sahabat di zaman Nabi sudah meninggal. Kan kita tarik nih dalil buat cocok dengan pemahaman kita ini. Kan gitu. Ditarik dalil ini. Kan ada itu hadis gitu. Ada lagi dalil sahih riwayatnya, ada orang yang pailit tanamannya kena hama. Kemudian dia bangkrut. Dan dia ada utang. Ditagih sama orang. Kata Nabi, tasaddaqu alaih. Nabi sini sebagai siapa? Nabi sebagai apa? Ulul amri. Bersedekah kalian buat orang itu. Sedekah sahabat. Kepada yang nagih-nagih, kamu bebaskan utangnya. Cukup, selesai sudah. Nabi ulul amri. Di bawah hadis ini, kan Nabi juga menganjurkan sedekah. Berarti boleh kita minta-minta sedekah. Kok antum dibawa kemana ini dalil ini? Hadis sahih. Dipakai buat donasi. Ya beda, tahu nalbir wa taqwa tetap ada, tapi dia enggak, tidak dengan cara yang antum buat sekarang ini, tidak. Ini mencoreng nama dakwah. Gitu. Kalau memang ada yang harus kita bantu, bantu. Sekarang ada masjid, kita lihat dengan mata kepala kita masjid sedang dibangun. Antum datangi, antum bantu. Ada rekening, antum bantu. Enggak perlu melalui perantara orang. Karena perantara orang yang ada sekarang ini donasi, banyak yang maling. Banyak yang maling. Banyak gak amannya. Ini saya ngomong udah keras karena udah banyak kejadian. Sejak saya ngomong soal donasi-donasi, udah muncul tuh banyak pengakuan dari berapa orang. Yang dari orang kaya aja muncul, yang dari orang miskin muncul, yang dari penipu muncul tuh. Muncul tuh. Itu ketahuan. Biar harus sampaikan, karena ini kebenaran harus sampaikan. Biar orang sadar. Ini fitnah besar. Masalah harta. Akan dituntut di hari kiamat. Kok antum mengumpulkan harta manusia? Jadi sedekah Jumat ini enggak ada, enggak ada. Kalau antum sedekah tiap hari. Kenapa harus Jumat? Tiap hari. Setiap waktu antum sedekah. Cari orang-orang miskin. Jangan kumpulkan pada orang-orang, jangan. Antum sebagai orang yang punya harta, antum jalan, cari. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab, cari itu orang-orang miskin, cari. Sahabat cari orang miskin, datang ke tempatnya. Enggak sekarang mau enak aja orang kaya. Udah transfer. Ada apa? Dibawa, ditipu. Kita donasi-donasi. Begitu terkumpul satu orang 11 juta. Dibawa kabur mulai dia. Hilang orangnya. Banyak yang begitu, bukan satu. Gitu. Kalau 200 yang donasi, 200 nih, yang khianat 190. Ini nyata, di lapangan, saya hidup di lapangan dan tahu orang-orangnya. Gitu. Yang terulang lagi yang seperti ini mencoreng nama dakwah. Dan juga nanti gimana tuh hartanya? Yayasan segala macam, jadi milik pribadi, keluarga. Berat di hari kiamat. Sumbangan-sumbangan kemana itu? Banyak juga yang seperti itu. Pengajian, ada juga yang dia dengan donasi kontrakin rumah buat ustad-ustad, sekarang jadi masalah, ribut. Ada gak tuh? Ada, nyata. Ini kita cerita di alam nyata nih, bukan dunia maya. Nyata ini. Banyak ngeribut. Ini di Bogor aja, di Jakarta, Bekasi, udah ratusan masalah. Belum lagi di luar kota. Panitia-panitia pengajian, sama lagi itu banyak juga, ya enggak, benar. Udah dulu enggak ada panitia pengajian, enggak ada. Udah jalan, berapa orang ngurus, dan mereka apa? Berkorban dengan apa? Dengan uangnya sendiri, enggak minta-minta pada manusia. Pengajian ada, jalan. Sekarang kan enggak minta pada manusia. Ya tetap itu, donasi orang-orang kaya. Orang kaya kan enggak ngerti, sedekah aja. Padahal banyak khianatnya. Antum sekarang coba deh merenungi, ini harta haram kalau kita mengambil harta manusia. Dan Nabi menyebutkan bahwa harta ini fitnah. Tadi sudah bawakan dalilnya. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kemudian Nabi juga bersabda SAW tentang harta, dua pertanyaannya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana itu dia peroleh dan kemana dibahaskan. Nabi juga bersabda SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru albi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lipatut. Jadi sekarang ini antum perhatikan, dan sering saya sampaikan juga, coba deh kita ini merenung kembali tentang diri kita. Kita ini takut gak kepada Allah? Aslul ilmi khasyatullah. Asalnya ilmu takut kepada Allah. Kok antum berani makan harta orang? Kok berani makan harta yayasan? Kok berani makan harta masjid? Kok berani? Kamu gak takut kepada Allah. Berat hisabnya. Dan tidak barokah harta itu. Tidak barokah. Antum lihat para sahabat di masa-masa yang paling miskin. Mereka gak minta sama sekali pada manusia. Tidak. Dan tidak mengumpulkan donasi untuk yang lain. Tidak. Kalau seandainya ada orang susah. Kita tahu orang susah. Antum datang bantu. Gak perlu mengumpulkan orang donasi. Antum sendiri yang tahu. Antum di pondok, ada orang yang perlu dibantu, antum sendiri dengan uang antum, jangan orang lain, jangan. Itu Islam, mengajarkan demikian. Bagaimana perjuangan para sahabat tabi'in, tabi'in, sendiri. Antum lihat bagaimana Hasan al-Basri, bagaimana Abdul Mubarak berjuang dengan hartanya sendiri. Gak minta-minta pada manusia. Sampai haji semua teman-temannya dibiayai oleh dia. Semua seperti itu. Bantu, gak ada kumpulkan donasi, gak ada. Berjuang dengan hartanya dan dirinya untuk menegakkan dakwah ini. Itu Islam. Jangan kita sibuk lagi. Sibuknya apa? Makan. Donasi apa? Sedekah Jumat apa? Apa? Makan. Antum semua hidup dengan makan, makan. Kayak kita gak makan aja. Saya sampai pernah pengajian ibu-ibu. Ingat ya, jangan ada yang bawa makanan. Gak boleh bawa makanan. Karena kalau ibu-ibu satu bawa makanan, yang lain gak mau ngalah. Bawa makanan juga. Ya bukan ngaji, makan namanya. Kita ini mau ngaji, bawa buku, bawa kitab, bawa catatan. Tulis, catat. Bermanfaat. Bukan bawa makanan. Mau makan, pasti makan. Nanti juga selesai ngaji untuk makan. Kenapa bawa makanan di pengajian? Gak benar. Sebentar sedekah Jumat, ini makan lagi, ini makan. Hidup makan. Ntar lagi ya, selesai perkumpulan makan. Namanya perkumpulan makan. Ngaji gak pernah ngaji. Kalau ngaji tidur, kalau ngaji di belakang, kalau ngaji gak bawa kitab, kalau makan nomor satu. Islam gak pernah ngajarkan gitu. Para sahabat tuh nuntut ilmu dengan lapar, dengan susah. Antum lihat tuh ceritanya para sahabat, bagaimana susah. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai mereka beli ikan aja, sampai ikannya udah bau tuh, jadi bangkai udah segala macam. Kenapa? Enggak sempat untuk makan karena sibuk dengan ilmu. Antum bisa dicerita Ibnu Athiyyah Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi dan yang lain. Antum bisa lihat tuh bagaimana ceritanya mereka. Enggak seperti sekarang. Jadi antum sibukkan dengan ilmu, amalkan, kemudian antum bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kita akan dihisab oleh Allah semua apa yang kita lakukan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.